نعما ولنن من المنمنين أننا سنوان مننا أنعمت. Sekali lagi, kalau disukun tidak boleh keluar huruf qalqalahnya, tidak boleh an'amta, tidak boleh ada qalqalahnya. An'amta yang benar an'amta. Selanjutnya ini adalah apa, nun yang mutaharrikah, bukan nun ghunnah. Nanti ada pembahasan khusus pada nun ghunnah. Ketujuh, taraf lisan min jihati adh-dhahr, di ujung lisan bagian dhahr, yakni pundak, istilahnya pundak dari lisan tersebut, keluar dari pundak ujung lisan. Ra, ra, ra, tidak boleh lebih dari tiga getaran seperti ra, ra. Ini banyak terjadi. Tidak pula seperti orang yang lisannya tidak lancip sehingga mengucapkannya ra, ra, ra. Nah, benar dua atau tiga getaran saja. Ra, ra, ra, ra. Akbar, tidak boleh akbar, tidak boleh juga apa akbau, akbau, bagi yang lisannya tidak lancip atau yang sulit mengucapkan huruf ra. Ra ra wa li ra ra min al mur ni ma ri ra ra ni ra aqrarna wa arsala قواريرا رارا ونيرا من المر مريرا ونيرا. Delapan, طرف لسان ما بين الثنايا العليا والسفلى مع إبقاء فرجة بين طرف لسان والثنايا. Jadi ujung lisan antara gigi atas dan gigi bawah dengan tetap ada lubang antara keduanya, di antara ujung lisan dengan dua gigi atas tersebut. Ada tiga huruf, yaitu za, za, za, kemudian sa, kemudian so, so, so. Ini tidak harus maju, menunjukkan huruf so juga harus maju bibirnya, sehingga menunjukkan fo, fo. Itu keliru. Begini, kamu mengucapkannya dengan fo, sehingga tidak ada desisnya. Yang ketiga huruf ini dinamakan dengan huruf safir, safir, karena keluarnya desis pada mengucapkan huruf-huruf tersebut. Za, za, zi, zu, baz, baz, tidak boleh ada qalqalahnya juga. Fa'azzazna azwaja, tidak boleh azwaja, atau fa'azzazna, harus betul ditahan. Zazau wa nizazna minal muzni mazizan zaniza iza zulzilatil ardu zilzalaha iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada zizya. Zazau wa nizazna minal muzni mazizan zaniza zulzilat fa'azzazna muzjat. Maksud bedakan antara zai dengan jim. Muzjat, muzjah, muzjah. Kemudian sin, berdesis. Sehingga kalau ada orang yang marah, tidak bisa mengucapkan huruf sin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seharusnya sin ini diucapkan dengan sedikit agak tersenyum. Assalamu. Assalamu. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena akan merubah makhraj huruf tersebut. Sasawani sasna minal muslimasisa sanisa yuwaswisu fi sudurin nas. Coba kalau orang marah, jangan mengucapkannya yuwaswisu fi sudurin nas, tidak bisa mengucapkan huruf sin. Aqsatu, dibaca tipis. Aqsatu, tidak boleh aqsatu. Tas تستطيعوا ساسا ولسسن من المسلم سيسا سنسا. Akhfa'nya juga akhfa yang tipis. InsyaAllah ada pembahasan berikutnya. Kemudian, so, as, salah. As, ada as. So, so, wa ni, sos, na, minal, mus, ni, masi, so, so, ni, so, so, ya, sihim, as, tofa, harastum. Dijaga juga dengan jangan sampai timbul kokolah aso aso so so wal sos na minal muslim si so so ni so. Berikutnya at-tarful lisan ma usul as-sanaya ulya, ujung lisan dengan pangkal dua gigi atas, ada tiga huruf. Ini orang-orang Brebes banyak yang tidak bisa membedakan antara huruf to dengan ta. Mereka mengucapkan apa? To. Kemudian ta. To ta. Ini enggak sesuai dengan Allah Arabiyah. Sehingga harus betul mereka berusaha untuk merubahnya. Demikian juga orang-orang Jakarta. Mereka mengucapkan hurufnya apa? Da. Dan juga orang Medan, orang Sulawesi juga, mereka mengucapkannya da, karena mereka terbiasa dengan apa? Dada, duduk, didi, yang seharusnya diucapkan seperti orang Jawa. Orang Jawa banyak yang bisa mengucapkan huruf ini, da, tapi mereka tidak bisa mengucapkan huruf apa? A. Mereka mengucapkannya nga. Kelebihan lain apa? Bisa mengucapkan huruf da, karena orang Jawa biasa membuat apa? Endok, dadar, dadar, alur goreng. Da, da. Po, pi, pu, da, po. Harus ada sifat kol-kolah. Tantan wani tantan minal mutani matitan tanita. Tantan wani tantan minal mutani matitan panita basabta. Ini dibaca idgham naqis, jadi ta-nya enggak nampak. Basabta, qalqalahnya, qalqalahnya tidak terdengar. Syatata ahabtu, ini juga tafkhim mala idgham naqis. Adapun kalau selain ini maka dibaca dengan jelas bilqisqo, bilqisqo. Masuk berikutnya ta, ta itu harus ada sifat hams, terutama kalau disukun maka jelas nampak aliran nafasnya tersebut. Ta ti tu bat bat bat ta ta wa ni ta من المتنمة تنتنيت. Tidak boleh pula berkol-kolah seperti walitatana. Jadi harus ditahan dan keluar nafas, jarayan nafas. Tantan walitatna min almutnimati tantanita. تتوفاهم فردت ولا تطغوا. Berikutnya da, da, ujung lisan dengan usul, jangan sampai keliru da. Farq baina da wa adda. Da da'u wa ni dadana minal mudani madidan danida. Da da'u wa ni dadana minal mudani madidan danida. Lihat pada huruf dal. Ushdud ashtata. Ishtara. Da, di, du. Muzdajar. Sadadana. Wa'adana. Qaqalahnya dekat dengan fat. Masuk berikutnya. Taraf lisan ma'ataraf as-sanaya al-umliya. Ujung lisan dengan ujung dua gigi atas. Lo. Lo. Tidak boleh bo. Tidak boleh ada gelembungan di pipi. Lo. Li. Lu. Al-azim. Al-zam'an. Baik, anda lihat pada halaman berikutnya. La tazma'u awa'abta. Tidak boleh timbul qalqalah. La tazma'u awa'abta. Azlama. Zazan wa nizabna minal muzni mazizan zaniza. Zazan wa nizabna minal muzni mazizan zaniza. Tentunya ikhfa di situ menjadi tebal. Mazizan. Dengan mengangkat lisannya ke arah langit-langit atas. Berikutnya, za. Za. Ujung lisan dengan ujung dua gigi atas. Za. Tidak boleh keluar lisannya terlalu banyak. Sedikit saja. Sedikit sekali pada zal ini. Za. Zi. Zu. Bal. Ditahan pula. Jangan sampai timbul qalqalah. Seperti idh qala, tidak boleh idh qala, idh kuntum. Ditahan. Idh qala, idh kuntum, fanabazna mudhabdhabin, zazan wa nizazna minan muzni mazizan zaniza. زَزَوْا لِذَلْنَ مِنَ الْمُذْنِ مَذِيذًا زَنِذًا زَذِذُوا بَذْ. Selanjutnya, fa, fa, fi, fu, bath. Harus bisa membedakan antara samarah dengan samar. Samar dengan samar. Sudah ada artinya sebelumnya, samar adalah omongan kosong atau ngobrol. Sedangkan samar di mana buah. Fasawwanisasna minal musni masisan sanisa askhantumuhum labista yashqafukum. Sasan wa lisasna minal musni masitan sanisa. Sasan wa lisasna minal musni masitan sanisa. Selanjutnya, masuk bagian asyafatan, dua bibir. Yang qasim ila, datang qasim ila arba'at jaqasam. Batan asyafah as-sufla ma'ataraf as-sanaliya. Perut bibir bawah dengan ujung dua gigi atas. Fa. Jangan sampai keliru dengan pa. Pa. Yang benar, fa. Fa, fi, fu, baf. Dengan mengalir nafas. Af. Af. Fa, fi, fu, faf. Taib. فَفَوْا وَنِفَثْنَ مِنَ الْمُثْنِ مَثِيفًا فَنِفًا يَسْتَعْفِفْنَ أَلْفَافًا يُخَفِّفْ فَفَوْا وَنِفَثْنَ مِنَ الْمُثْنِ مَثِيفًا فَنِفًا يستعفف ألفافا. yukhaffif. Berikutnya ba, intibaq asyafataini ma'an ma'a dhagd. Bertemunya bibir atas dengan bawah dengan sedikit menekan. Ba, ba. Ada sifat qalqalah ba, bi, bu, bab, bab, bab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baban wa nibabna minal mubani mabiban baniban. Baban wa libabna minal mubani mabiban baniba. Ya benar, bibirnya tertutup. Mabiban baniba. Al asbab. Dan huruf ini selalu dibaca tipis. Lihat pada berikutnya. Al batil. Mereka membaca A dengan menempelkan alba sehingga menjadi al-batil. Ya benar, al-batil. Ba, merokok. Bil-batil. Bisahatihim. Bisahatihim. Afan. Bisahatihim. Baban wa libaban minal mubani mabiban baniba. Berikutnya mim. Intibaq asyafataini ma'an ma'a dhagd qalilan. Bertemunya dua bibir atas dan bawah dengan sedikit menekan. Tentunya alba lebih kuat daripada mim. Mim tidak terlalu kuat sebagaimana alba, sehingga sebagian yang mengatakan bahwasanya tidak nampak lagi merah kemerah-merahan bibir bawah dan atas adalah suatu kesalahan. Yang benar cukup sedikit saja penekanan pada mim. Ma, mi, mu, bam. Ma, mi, mu, bam. Ma, ma, u, wa, ni, mam, na, mi, wa, ni, mam, na. Ma man wa liman minal mumni mamiman manima. Yumidduhum fi amhilhum ma'mana. Ma man wa liman minal mumni mamiman manima. Ma man wa liman minal mumni mamiman manima. Berikutnya intibaq ma baina asyafataini ma'an. Di antara dua bibir atas dan bawah, akan tetapi masih ada rongga sedikit karena di situ akan keluar huruf wa. Wa tidak perlu tertutup ba, tapi wa. Wa antara antara dua bibir atas dan bawah. Wa, wi, wu, bau. Tidak berlebihan dalam pengucapan huruf ini, tidak boleh mengucapkan wa. Wa. Yang benar wa tipis. Wa, wi, wu, bau. Wa, wi, wu, bau. Wa, wau, wani, wau, na, minal, mu, ni, ma, wi, wau, wani, wa. Wa, wau, wani, wau, na, minal, mu, ni, ma, wi, wau, wani, wa. Au, wazanuhum, law, wau, ru'usahum. أفوض أمري أفوض أو وزنوهم لووا رؤوسهم. الخشم hidung keluar huruf ma'a al-ghunnah dan ini mencakup pula alif fa. Ciri-cirinya kalau ditutup hidung maka tidak keluar suara. Seperti amma ketuk hidung kita. Ab ha. Maksudnya mesti ayat kharaj as-saut ba'da an ma ghalatna anfana. Jadi kalau ditutup hidung kita maka tidak keluar suara. Kalau sampai keluar maka ini makhraj yang tidak benar. Jadi yang benar justru tidak yang tidak keluar itu yang benar. Dan martabatnya ada 5. Pertama musyaddad, musyaddadah, humma naqis bi ghunnah, humma ikhfa, humma sakin, humma mutaharrikah. Untuk melihat pada halaman 95, ini praktek untuk jawaban ghunnah. Inna, paling sedikit 2 harakat. Inna fi dhalika la ayat lahum jannatun firdausi nuzula innal abrara lafi na'im a'tadna jahannama lil kafirina nuzula wa innal fujjara lafi jahim. Demikian juga mim pada bagian tengah. Amma man istaghna thumma dammarna al-akharin thumma arsalna rusulana tatra fa'amma man utiya kitabahu biyaminih wala tus'aluna amma kanu ya'malun fa'amma man a'ta wattaqa. Terus seterusnya antum bisa praktek dengan sendirinya. Masuk pembahasan berikutnya, maratib al-qira'ah. Sebagian ulama membagi maratib al-qira'ah menjadi 4 macam. At-tarfil, wat-tahqiq, wal-hadr, wat-tadwir. Dan sebagian membagi cukup 3 saja. At-tarfil masuk di dalamnya adalah at-tahqiq, wal-hadr, wat-tadwir. At-tahqiq atau at-tarfil al-qira'ah itu addah wa tamiknan ma'a tadabburul ma'ani wa mura'ati al-ahkam. Membaca dengan pelan-pelan dan tenang dengan memahami artinya dan menjaga hukum-hukumnya. Seperti qira'ah Warsh, Hamzah, dan Kisai. Kenapa? Karena qira'ah Warsh dan qira'ah Hamzah cara membaca mad munfasil dan muttasil dibaca 6 harakat. Dibaca 6 harakat. Demikian juga qira'ah Hamzah. Antum lihat pada surah Al-Baqarah pada innal ladzina kafaru qira'ah Warsh misalnya akan kita baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Ini qira'ah Warsh. Berapa qira'ah Hamzah misalnya أَكَ أَنْذَرْتَ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Dibaca 2 saktah di situ pada alaihum kemudian أَنْذَرْتَهُمْ. Al-Hadr al-Isra fil qira'ah ma'a mura'ati al-hakam qira'ah qalun وابن كثير وابي جعفر وابي عمر. Kenapa? Karena qiraat ini pada mad munfasil dan muttasilnya dibaca al-munfasilnya dibaca 2 harakat sedangkan al-muttasil dibaca 4 atau 5. Dibaca 4 atau 5 harakat. Antum lihat pula dalam awal Al-Baqarah وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمُ يُؤْمِنُونَ. على همو لسيطو من جاقب قراءة ابن كثير قراءة ابن جعفر وقراءة qalun fi ba'd riwayah. Adapun qiraah adadwir al-qiraah baina at-tartil. Sebelumnya al-isra' fil qiraah ma'a muradil ahkam, yakni membaca dengan cepat dan tetap menjaga hukum-hukumnya. Yang ketiga, at-tadwir wal-qiraah baina tartil wal-hadr. Qiraah antara tartil dan hadr. Qiraah jumhur seperti qiraah Hafiz, karena Hafiz min tariq syadibiyah membaca mad al-mufassil wal-muttasil bi arba' atau khamsah. Wal-ladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil-akhirati hum yu'minun. Begitu seterusnya. Akan tetapi ini tidak lazim. Boleh kita membaca qiraah waris dengan hadr juga. Demikian juga qiraah hafiz dengan tartil. Dan begitu seterusnya. Tapi ini adalah kebanyakan. Kebanyakan kalau qiraah waris itu dibaca dengan tahqiq. Qiraah ma ibn kathir dengan hadr. Dengan cepat. Dan qiraah hafiz dibaca dengan tawassut. Selanjutnya. Pada halaman 129. Masuk pada sifat al-huruf. Lughatan ma qama bisyai minal ma'ani. Sifat suatu itu menjadi suatu makna. Kalau ada sifat-sifatnya, walaysa min haqiqatih kal bayad wassawad wal humrah wassafa, dan tidak sebagaimana suatu hakikatnya, seperti apa, putih atau hitam, merah, kuning dan sebagainya. Istilahan kifiyah tusaf biha al harf inda husulihi fil makhraj, fa tusaf al huruf misalan bil jahr al-hamz, al-shiddah, al-ghiridharik. Yaitu tata cara menyifati suatu huruf ketika sampai pada tempat keluarnya huruf. Seperti kita menyifati ini adalah jahr, atau hamz, atau al-shiddah, ataupun yang lainnya. Watan qasim ila kismain. Laha adib, yang dibagi menjadi 5 bagian. Dan laysa laha adib, yang dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, laha adib, yang mempunyai lawanan. Atau, iya, lawanan seperti hamz. Lawannya adalah al-jahr. Hamas lawannya al-jahr. Al-hamas lughatan al-khafa, yaitu samar-samar. Dan silahan jarayanan nafas indan nutuk bil harf li dha'fi al-timad 'ala al-makhraj. Dimanirnya nafas ketika pengucapan suatu huruf karena lemahnya pegangannya dalam suatu makhraj. Dan hurufnya majmu'a fi qawlihi fahassahu syakhsun sakat. Fahassahu syakhsun sakat. Fa ha وثاء وها وشاء خاء وصاء وساء وكاء وتاء. Jadi ini akan lebih nampak jelas kalau huruf-huruf ini disukun. Untuk melihat akan mengalir nafas pada huruf-huruf tersebut ini. Fa misalnya af af mengalir nafas. Ha ah ah fa af af ha ah ah sha ash ash kha akh akh sa as as wasa as as ka ak ak wata ad ad. Berikutnya al-jahr menurut bahasa adalah al-i'lan, yaitu jelas. Istilahan inhibas jarayan nafas inda nutq bil harf bi quwwati al-i'timad 'ala al-makhraj, yaitu tertahannya aliran nafas ketika mengucapkan huruf karena kuatnya pegangannya dalam makhraj tersebut. Dan hurufnya selain huruf-huruf hamas tidak disebut di atas, seluruh huruf malah hijai kecuali huruf fahasahu syakhsusakat. Ada juga yang mengumpulkan suatu kalimat azuma waznu qari'in ghaddin li talabi jiddin. Azuma waznu qari'in ghaddin li talabi jiddin. Ini akan tertahan nafasnya. A av am tidak boleh. A av am tidak boleh keluar nafasnya keterlaluan, tapi harus tertahan nafasnya, tertahan. Au az tidak boleh az, tapi di az az an an. Aku aku ar ar a a ag ag ab ab az az ay ay ap ap al al ab ab aj aj ad ad, ad.